Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Saya ingin bawakan satu cerita yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Cerita ini di zamannya Nabi Isa alaihi salam. Ada seseorang datang kepada Nabi Isa. Dia memohon, aku numa'ak wa usahibak. Wahai Sayyidina Isa, aku ingin bersama Anda, jadi murid Anda, khidmat dengan Anda, selalu bersama dengan Anda. Oh ya, boleh, katanya. Berangkat ngikuti perjalanan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa kan keliling. Memang seorang nabi berdakwah. Sampai ada di tepi sungai, duanya duduk. Nabi Isa mengeluarkan 3 roti. Nabi Isa sama orang tadi itu makan 2 roti, yang satu Nabi Isa, yang satu dia. Kemudian setelah makan, Nabi Isa menuju ke sungai untuk minum. Kembali dari sungai, dilihat rotinya yang satu udah gak ada. Kan ada 3 roti itu, yang ada 2 orang, Nabi Isa habis satu, dia makan satu, tinggal satu roti kan. Habis minum, Nabi Isa kembali, rotinya udah gak ada. Tanya Nabi Isa, siapa yang ngambil roti yang satu? La adri, gak tahu, kata dia. Loh, kamu kan ada di sini? Iya, tapi gak tahu. Ya udah, berangkat. Sampai ada di satu tempat sudah lapar, begitu lapar gak ada makanan lagi kan? Rotinya udah habis. Nabi Isa melihat ada satu menjangan dan 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Dipanggil salah satu anak menjangan sama Nabi Isa. Datang anak menjangan tadi itu, dipotong. Makan bersama Nabi, ada mukjizatnya, dipanggil datang. Udah kenyang semuanya. Dikumpulkan tulang-tulangnya itu anak menjangan. Kemudian Nabi Isa dengan mukjizatnya menyatakan, Hei anak menjangan, gum biiznillah, ayo hidup lagi kamu dengan izin Allah. Foto lagi itu, hidup lagi itu anak menjangan, lari ke ibunya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam tanya, as'aluka billadhi araka hadhil aya, man akhadar raghib. Orang, saya mau tanya dengan zat, dengan nama yang menghidupkan ini menjangan yang sudah mati, yang menunjukkan kepada kita semuanya tanda kebesarannya, siapa yang ambil roti tadi? Orang ini tetap menyatakan, la adri, gak tahu. Oh, gak ngaku masih. Ini kelihatan mukjizat, gak ngaku ini. Udah. Terus berjalan. Sampai ada di samping lautan, mau menyeberang lautan, mau menuju ke satu pulau yang lain. Nabi Isa memegang tangan orang tadi itu, berjalan di atas air lautan. Sampai ke tepi pulau berikutnya. Setelah sampai ada di sana, tanya lagi Nabi Isa. As'aluka billadhi araka hadhil aya, man akhadar raghib. Saya mau tanya dengan zat yang telah mempertunjukkan kepada kita tanda kebesarannya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ambil roti? Tetap orang tadi itu menyatakan, la adri, gak tahu saya. Sampai ada di tengah padang pasir, Nabi Isa menumpuk pasir-pasir, batu-batuan ditumpuk, udah banyak. Kuntahaban, jadi emas semuanya. Sama Nabi Isa dibagi 3. Yang satu bagian untuk aku, katanya. Yang satu bagian untuk kamu. Yang satu bagian untuk yang ngambil roti tadi, kata dia. Ngaku orang tadi itu, anan ladzi akhadtur raghib. Saya ngambil roti, kata dia. Tuh, lihat dunia ini ya. Oh, kamu yang ngambil. Iya. Oh, enggak jujur kamu. Ya dah, ini dunia milik kamu semuanya. Aku enggak mau kok sama ini. Ini mas-mas semuanya milik kamu. Enggak pakai menjadi 3. Oh, seneng dia. Ditinggal sama Nabi Isa. Bingung bawanya dia. Ya apa ini, kata dia. Mau ditinggal emas. Gak lama datang perampok 2. Mau diambil, mau dibunuh dia. Gini aja damai. Ada apa kita rame-rame? Kita bagi 3. Kata orang si pencuri roti itu. Setuju, setuju. Udah gak pakai rame dah. Gak pakai bunuh-bunuhan. Bagi 3. Cuma yang jelas kita akan lapar sekarang. Salah satu di antara kamu tolong beli makanan ada di kota. Nah, kita tunggu ada di sini, kita sama-sama kembali nanti membawa harta kekayaan. Udah, salah satu diutus, ayo kamu beli makanan. Orang tadi itu dijaga sama temennya yang satunya. Sama dua perampok ini, yang satu beli makanan. Setelah membeli makanan, mikir orang yang membeli makanan ini. Ya ayyi syai'in ugasim haula hadzal mal lakinni adau fi hadza ta'am summan fa aqtuluhuma wa akhudul mal wahdi. Ada apa saya kok bodoh tadi? Harta mau dibagi tiga. Ini kan kesempatan ana, kata dia. Tak kasih racun makanannya yang dua ini, dimakan sama orang itu mati. Harta milikku semuanya, kata yang beli racun. Udah merencanakan, diberikan lu racun juga udah. Makanan roti dua, yang satu milik dia, disendirikan, yang dua dikasih racun. Berangkat, wah kaya dah sendiri dia. Dua orang tadi ini yang ditinggal untuk beli makanan tadi itu, omong-omongan. Nah iya tadi. Di ayyishi naj'al hadza thuluthul mal. Lakin idza raja' qatalna waqtasamnal mal bainana. Ada apa kita mau bagi tiga? Kita kan bisa bagi dua. 50-50. Kalau gitu bagaimana kalau kita sepakat kita bunuh aja dia? Milik kita berdua kan lebih kaya daripada dibagi tiga. Serius kamu, serius? Kompak. Oh, udah datang temannya. Bawa roti yang beracun. Yang dua orang ini pura-pura, udah sampai di situ ditikam habis mati. Nah, kita milik kita bersama berdua, kita bagi. Ayo kita makan dulu. Makan. Nggak lama mati, tiga-tiganya kelenger. Hartanya ternyata menfitnah. Dia tidak bisa menikmati itu harta, malah dia rugi semuanya dan dia tidak terhormat. Kemudian Nabi Isa bersama murid-muridnya lewat, dia tergeletak mati semuanya. Kata Nabi Isa alaihissalam, inilah dunia. Hadhi dunya fahdaruha. Ya ini dunia, karena itu hati-hati kamu. Teman bisa musuhan, enggak teman bisa musuhan. Saudara bisa musuhan gara-gara dunia. Kok saudara? Orang tua sama anak itu loh, bisa enggak rahmat gara-gara dunia. Kata Nabi Isa, hadhi dunya fahdaruha. Ini dunia, hati-hati loh. Jangan kamu langsung jatuh cinta. Karena apa? Bahaya. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.